Kalau dibuka dalam kitab-kitab tentang sekte-sekte dalam Islam, Khawarij berpecah belah, Syiah berpecah belah, begitu. Bahkan yang mengatakan menjadi 12 golongan. Dan itu adalah menunjukkan bukti bahwa ahlul bid'ah itu subur perpecahan. Muncul nanti Qadariyah, muncul nanti Murji'ah, muncul nanti Jahmiyah, dan berikutnya muncul nanti Wasil bin Atha dengan Al-Mu'tazilah. Nah, itu mulai bibit-bibitnya. Awalnya adalah tadi Syiah, Rafidah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, kemudian muncul adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, para jemaah sekalian, semua kelompok-kelompok ini pada giliran berikutnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm, maka perpecahannya adalah sangat banyak. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya tidak boleh niru mereka. Kalau ke Ahlus Sunnah wal Jamaah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata berpecah lagi di dalamnya, berarti mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, karena mereka justru tasabbuh melakukan sesuatu, meniru apa yang terjadi pada Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling gigih dalam persatuan, terutama manhaj. Dan karena itu mestinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh berpecah belah, harus satu. Karena ciri khasnya Ahlus Sunnah itu satu. Karena Rasul juga mengatakan illa firqatun wahidah. Firqah wahidah itu golongan yang satu, itu adalah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain. Nah, pada sekalian, itu adalah yang pertama. Ingat-ingat garis bawahi bahwa di antara tasabbuh yang terjadi dan akan terjadi dan mestinya tidak boleh terjadi adalah perpecahan umat. Karena perpecahan umat itu telah dipelopori oleh Yahudi menjadi 71, dipelopori oleh Nasrani menjadi 72, dan dipelopori oleh Ahlul Bid'ah, sekte-sekte dalam Islam. Mereka adalah bisa dilihat dan dibuktikan dalam kitab-kitab bahwa Ahlul Bid'ah itu adalah rentan dan subur terjadi perpecahan. Misalnya, antum lihat Sufi saja. Sufi itu adalah firqah kesiangan, munculnya abad ke-6 dan abad ke-7. Berarti sudah ratusan tahun Islam berlalu, Rasul meninggal dunia, selesai, muncul Sufi. Lalu Sufi itu sendiri ada beberapa aliran, ya kan? Ada namanya Naqsabandiyah, Tijaniyah, terus apalagi, banyak ya aliran Sufi itu. Aliran-aliran yang sebetulnya itu adalah guru kemudian punya aliran sendiri, guru punya aliran sendiri, guru punya aliran sendiri, begitu. Nah, para jemaah sekalian, Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah al-Islam, dan sunnah itu tidak mengajarkan perpecahan. Jadi jangan berpecah, karena kalau berpecah berarti meniru orang Yahudi, orang Nasrani, dan meniru Ahlul Bid'ah. Yang berpecah belah ataupun yang melakukan itu adalah bagian dari mereka. Para jemaah sekalian, kedua adalah termasuk yang ditiru oleh kaum muslimin adalah yang disebut dengan bid'at al-qubur, raf'ul qubur wal bina, membangun kuburan, menghias kuburan, menjadikan kuburan menjadi masjid. Ini juga meniru nih. Padahal sekalian, Islam tidak mengajarkan itu, bahkan dengan sangat ketat. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan, karena kalau itu dilakukan akan menjadi batalnya sah, batalnya sholat seseorang. Misalnya di dalam hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, kata Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la ada'a qabran musharrafan illa sawaituhu wala timsalan illa tamastuhu. Orang hidup, Rasul, kata Ali bin Abi Thalib, Rasul memerintahkan aku, amaroni, amaro amrun, amrun artinya perintah, Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan aku untuk apa? Satu, agar tidak menyisakan, la ada, tidak meninggalkan, tidak menyisakan qabron, satu kuburan pun, qabron, qabron, satu kuburan, qabron, kubur, makbara, makabir, musyarrafan, yang diagungkan oleh orang, yang dikultuskan oleh orang, yang dibesarkan oleh orang, illa sawaituhu, kecuali aku ratakan dia dengan tanah. Jadi kalau ada orang yang membangun kuburan, meninggikan kuburan, oleh Rasul diperintahkan pada Ali, ratakan dia dengan tanah. Begitu. Jelas Pak? Sahih hadisnya riwayat Imam Muslim. Bukan saja kuburan. Kata Rasul, wala timsalan illa tamastahu. Timsal artinya adalah mujassam. Kalau bahasa kita tuh candi-candi, berhala-berhala. Kalau di negara kita malah di setiap pojok, betul tidak? Ada perpaduan jalan, tiga pertigaan, tengahnya ditaruh apa, berhala. Minimal ada yang tinggi lah begitu, di pertemuan itu, di muara jalan itu. Atau orang yang dianggap pahlawan dibuat candi, betul tidak? Atau orang termasuk berjasa dibuat juga candi. Para sekalian, kalau menurut perintah Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, semua itu adalah harus musnah dan rata. Nah, kalau yang ada sebaliknya, kuburan malah dibangun, candi-candi berhala-berhala malah ada samarak di mana-mana, maka itu berarti meniru tasabuh. Tasabuh dengan apa? Tasabuh bil musyrikin, yaitu mereka itu adalah menyerupai orang-orang musyrikin. Gimana mereka dahulu mengukir nama-nama orang soleh dijadikan sebagai candi-candinya, atau mereka adalah pada akhirnya menjadikan semua itu menjadi sesembahan yang diminta, bermohon, berdoa kepada itu. Para sekalian, zaman sekarang kuburan saja di mana-mana jadi bangunan, betul tidak? Bahkan kalau mungkin dia adalah mbahnya misalnya, atau di situ keramatnya, walinya, maka dibangunkan pendoponya, betul tidak? Bahkan difasilitasi, fasilitasi, ada tempat tirakatnya, ya tidak? Ada tempat untuk memohonnya dan seterusnya. Dan itu adalah serupa dengan orang-orang musyrikin. Pada sekalian, di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Muawiyah bin Abi Sofyan, kata beliau, inna taswiyatal qubur minas sunan, sesungguhnya meratakan kuburan dengan tanah itu bagian dari sunnah. Waqad rafa'at al-yahudu wan-nasara, yang justru orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah mengangkat dan membangun kuburan itu menjadi tinggi. Harusnya rata dengan tanah, kemudian menjadi tinggi. Siapa yang meninggikan kuburan? Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah Yahudi dan Nasrani. Tentu kaum muslimin disuruhnya adalah kalau meninggikan kuburan itu hanya sebatas satu jengkal, dan sebatas satu jengkal itu tidak dibangun semen, tetapi hanya dengan batu-batu, kerikil-kerikil yang ada saja, bukan dengan berinfak, mengeluarkan anggaran terhadap kuburan itu. Begitu. Kalau membangun dan mengeluarkan anggaran terhadap kuburan itu sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani. Kata beliau Muawiyah, fala tatasyabbahu bihim, maka dari itu jangan kalian menyerupai mereka. Menyerupai mereka siapa? Yahudi dan Nasrani. Padahal sekalian, menyerupai Yahudi haram, menyerupai Nasrani haram, Tetapi kaum muslimin tidak sedikit menyerupai mereka. Pernah sekarang jadi setiap kita kayaknya punya sejarah kuburan nih, ya tidak? Karena setiap kita punya bapak, punya ibu. Minimal bapak dan ibu sudah dua. Kuburannya itu adalah kalau mau sesuai dengan sunnah, kata beliau harus diratakan. Karena kata beliau inna taswiyatal qubur minas sunnah. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa meratakan kuburan itu bagian dari sunnah. Siapa yang ingin menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah, maka ratakan kuburan itu. Jangan dibangun, jangan di beton, jangan di keramik, jangan, tidak perlu. Sudah, begitu saja. Ini adalah apa yang difahami oleh mereka para salaful ummah, antara lain saya bawakan tadi, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilan, fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala falatattakhidul qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik." Hadisnya sahih, barang sekalian, riwayat Imam Muslim. Kata beliau di dalam hadis ini adalah sebelum Rasul meninggal 5 hari. Berarti kan termasuk wasiat Rasul ini. Rasul berwasiat sebelum meninggalnya 5 hari mengatakan begini, "Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku punya kekasih di dunia ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya." Subhanallah. Hebat sekali, betul tidak? Tidak ada seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah hanya beliau dan Ibrahim yang menjadi khalil. Ibrahim khalilullah, betul tidak? Cucunya Ibrahim, Muhammad juga khalilullah. Kata beliau begitu. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yakni kekasih Allah. Kata beliau, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan dari manusia ini sebagai kekasih, latakhadhu Abu Bakr khalila, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Jelas. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kedudukan yang luar biasa dalam pandangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain yang disebut kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kata beliau, setelah berbicara tentang bahwa aku ini adalah kekasih Allah sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim kekasihnya, betul tidak, aku tidak diperbolehkan mengambil kekasih dari kalangan manusia, kalau boleh aku akan ambilkan Abu Bakar sebagai kekasihku, tetapi Allah melarangku, betul. Nah, ini selesai. Kata Rasul, ala ma wa in kana man kana qablakum, sesungguhnya, perhatikan oleh kalian, kata ala. Ala itu dalam bahasa namanya harfut tambih, untuk supaya kita yang mendengar perhatian, ala, begitu. Dikatakan, man kana qablakum, orang-orang di antara sebelum kalian itu adalah yattakhidhuna, menjadikan kuburan-kuburan anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, masajid sebagai masjid. Dan ini kembali mukjizat Rasul. Rasul tidak pernah membaca, tidak pernah meneliti, tidak pernah berkunjung pada kuburan-kuburan para nabi sebelum beliau, betul tidak? Tetapi Rasul tahu, karena Rasul diberitahu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dari Allah bahwa mereka orang-orang dari sebelum kalian itu, sebelum kalian berarti dari umatnya Nabi Isa ke belakang, itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu ada dua pengertian. Kalau masjid itu tempat sujud, kalau masjid alat untuk sujud. Dan dua-duanya sama. Ini disebut masjid karena kita sujud di sini, betul tidak? Disebut juga masjid karena masjid ini adalah alat di mana kita menghambakan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada beda. Nah, yang dijelaskan adalah bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebelum umat ini menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lalu kata Rasul, ala, diulang lagi. Huruf tambihnya itu diulang lagi. Ala, Ala kata beliau fala tattakhidhu al-qubura masajid. Jangan, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kata Rasul, fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara itu. Ala kata beliau. Kata Rasul, fa inni sesungguhnya aku anhaakum melarang kalian an dzalik dari perkara itu. Orang kalau mau mengikuti sunnah Rasul jangan melanggar larangan Rasul, betul tidak? Orang apabila mengikuti sunnah Rasul maka jangan melanggar larangan Rasul. Kata Rasul, aku larang kalian dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis lain, kata Rasul SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata beliau, qatalallahul yahuda, Allah mengutuk. Kalimat bahasa Arab apabila mengatakan qatala, qatala itu artinya adalah sama dengan la'ana. La'ana itu artinya mengutuk, Pak. Allah mengutuk siapa? Al-Yahud, Yahudi. Hadisnya Bukhari Muslim, Pak. Tidak perlu gentar. Yang mengatakan ini bukan kita, bukan saya, bukan antum, bukan kita semua. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang, waduh, gimana ya Yahudi dikutuk gitu kan Yahudi. Tidak, yang mengutuk bukan kita, Pak. Saya terjemahkan saja, boleh cari hadisnya ya, tidak. Qatalallahu al-yahud, Allah mengutuk orang Yahud. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Rasul, kenapa mereka dikutuk Allah? Karena orang Yahudi itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam lafaz Imam Muslim, la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Allah mengutuk mereka orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu, karena mereka mengambil menjadikan qubur anbiya'ihim masajid, kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lanjutkan sedikit supaya kita terang dalam masalah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan sama juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata beliau, Aisyah dan Abdullah bin Abbas dua-duanya mengatakan begini, lamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha an wajhihi. Beliau ketika sakit ya, kemudian sakit ini adalah yang membawa kepada kematian beliau, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diselimuti kepada wajahnya dan kemudian Rasul tidak sadarkan diri dan ketika menyingkap dari wajahnya dan kemudian berkata, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Bayangkan, Rasul sakit sampai Rasul tidak sadar dan Rasul begitu sadar yang diucap oleh beliau bukan urusan ingin makan yang enak, bukan ingin iting-iting itu, tapi kata Rasul, Allah mengutuk kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Kata beliau Aisyah dan Abdullah bin Abbas, yuhadziru ma sana'u. Sebagai tahzir, sebagai upaya agar kaum muslimin menghindarkan diri daripada menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebenarnya satu, hadis ini adalah diucapkan oleh Rasul karena Rasul sayang pada umatnya supaya umatnya tidak meniru seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terkutuk dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Kedua, memberi isyarat kepada umat yang ada pada waktu itu antara Abdullah bin Abbas dan Aisyah dan orang yang ada di sekelilingnya, bahwa karena Aisyah itu, karena Rasul ketika akhir-akhir meninggal, akan meninggal dunia, minta izin pada istrinya untuk tinggal bersama Aisyah untuk supaya diurusi oleh Aisyah. Oleh karena itu di akhir-akhir hayatnya yang paling tahu tentang menjelang meninggalnya Rasul adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada saat itu seperti ini diketahui oleh beliau. Kata beliau, ini dilakukan adalah agar supaya umat tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang terkutuk dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sekaligus dalam waktu yang sama memberikan pelajaran bahwa kalau Rasul meninggal dan dikubur, jangan jadikan kuburannya sebagai masjid. Begitu. Padahal sekalian. Nah, dalam hadis yang lain, dan ini adalah diriwayatkan oleh juga Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata beliau, ulaika qaumun idza mata al-'abdu as-salihu aw ar-rajulu as-salihu banau 'ala qabrihi masjida. Mereka kaum apabila ada orang yang saleh, hamba Allah yang saleh, atau orang yang saleh dari mereka mati, mereka itu adalah langsung membangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fi tilka suwar, lalu direliefkan, digambarkan gambar-gambar, mungkin foto-foto mereka. Lalu kata Rasul, kata beliau, ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jal. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada yang sekalian, kalau kita ahlu sunnah jamaah mesti sepakat bahwa Bukhari Muslim adalah hujjah. Oleh karena itu yang masih membantah hadis-hadis seperti ini adalah sebenarnya walaupun mengaku ahlu sunnah jamaah, dikhawatirkan mereka bukan ahlu sunnah tapi ahlul bid'ah. Oleh karena itu, maka jangan kita terjelembab ke dalam tasyabuh. Dua saja malam hari ini. Satu adalah masalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua adalah, atau yang pertama tadi adalah masalah perpecahan umat. Nah, pada sekalian, dua perkara ini adalah kaum muslimin saat ini terkena di dalamnya. Di mana kaum muslimin adalah berpecah belah, dan kaum muslimin juga adalah tidak jera dengan masalah kuburan. Bahkan, waduh, mungkin siap rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kuburan itu. Betul tidak? Dan itu adalah perkara yang sangat disayangkan karena berlandaskan kepada kejahilan. Nah, kewajiban kita, iman sekalian, carilah ilmu dengan benar. Praktekkan ilmu dengan benar. Sampaikan ilmu pada orang lain dengan benar. Karena pada sekalian, orang yang tidak ngaji itu lebih banyak dibanding orang yang ngaji. Sayangnya lagi adalah kalau orang itu ngaji tidak mengamalkan ilmunya. Maka bagaimana orang yang tidak ngaji mengamalkan ilmu? Yang ngaji saja tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, kualitas Islam akan terancam kalau setiap kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Banyak sekali, cukup sampai di sini, barangkali kita buka sesi pertanyaan, dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita hidayah dan taufik agar kita dimudahkan di dalam menjalankan as-sunnah dan menyebarkan as-sunnah dan istiqomah sampai dengan meninggalkan dunia yang fana ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.